إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah mengulangi kata-kata taat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika menyebutkan ulil amri, Allah tidak mengulangi kata taat karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ummatul Islam. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Beliau bersabda, innaha satakunu atharah. Sesungguhnya kelak nanti akan muncul atharah. Berkata Imam Nawawi, al-atharah yaitu para pemimpin yang lebih mementingkan dirinya dibandingkan dengan rakyatnya. Inna satakunu atharah, kata Rasulullah. Sesungguhnya kelak akan muncul al-atharah, para pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Lalu beliau bersabda, isbiru, bersabarlah kalian menghadapinya. Hatta talqawni ala haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian. Bahkan beliau mengabarkan akan adanya pemimpin yang tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim. Beliau bersabda, inna satakunu a'immah yahtaduna bighari hadyi wa yastannuna bighari sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu undang-undang ataupun petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi. sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Lihatlah di zaman ini misalnya, ketika pemerintah mau menaikkan BBM, segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memproteskan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah, fal ya'khud biyadih, hendaklah dia ambil tangannya, wal yakhlubih, hendaklah ia sampaikan tidak secara terang-terangan. Fa in qabil, kalau dia menerima, alhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak menerima, faqad adda alladhi alaih, dia telah melaksanakan tugasnya sampai demikian. Ya, dia sudah selesai melaksanakan tugasnya. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya, sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanuna bidhuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka? Bolehkah kami memberontak kepada mereka, hai Rasulullah? Bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Alhamdulillah ya akhi, Allah memberikan kepada kita umat Islam di Indonesia pemimpin tidak seperti sejahat pemimpin-pemimpin sebelum kita. Senantiasa tersebut di dalam kitab-kitab sejarah bagaimana kejamnya Hajjaj bin Yusuf yang begitu haus darah. 120 ribu kaum muslimin dibunuh secara pelan-pelan oleh dia, seorang yang sangat bengis dan kejam. Tercatat di dalam sejarah bagaimana kekejaman Saffah ketika ia berhasil menggulingkan sebuah khilafah, yaitu khilafah Umayyah. Setiap harinya 80 orang dari Bani Umayyah ia sembelih, kemudian duduk di atas mayat-mayatnya sambil makan-makan. Ternyata Allah memberikan kepada kita pemimpin yang tak sekejam itu ya akhi. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita kemudian kita abaikan agama kita? Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi orang pemimpin-pemimpin yang sedemikian? Wallahi di zaman Rasulullah, naiknya harga-harga pun pernah terjadi. Yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Abu Daud dan yang lainnya. Bahwasanya para sahabat berkata kepada Rasulullah, ghalatil as'aru ya Rasulullah, harga-harga telah menjadi mahal wahai Rasulullah, fasa'ir lana, tolong tentukan harga buat kita, rendahkan harga. Kata Rasulullah, innallaha al-basitur raziq, sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keluasan rezeki, demikian pula Allah yang memberikan kesempitan rezeki kepada kalian. Aku khawatir, kata Rasulullah, bila aku datang pada Allah pada hari kiamat dalam keadaan membawa kedzaliman di antara salah seorang dari kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda kepada mereka, ya, aku akan tahan. Demikian pula Rasulullah mengatakan, aku akan berikan kepada kalian harga yang semurah-murahnya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya Allah yang menentukan harga. Semua ini ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyakum, sebagai peringatan kepada kita bahwasannya naiknya harga tidak mengurangi rizki manusia. Rizki telah ditentukan oleh Allah. Kewajiban kita ingatlah bahwasannya kemaksiatan itulah yang menyebabkan kita diberikan berbagai macam malapetaka dan bencana. Itu semua akibat maksiat-maksiat kita. Bukankah disebutkan dalam hadis, ma mana'a qaumun az-zakah illa muni'ul qatar walaulal bahaim, Lam yumparu, kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum tidak membayar zakat kecuali Allah akan tahan hujan dari mereka. Kalau bukan karena doanya binatang-binatang ternak kalian, mereka tidak akan diberikan hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ya akhi, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Kita lihat ya akhi, kesyirikan merajalela di mana-mana. Maka tak aneh bila Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan berbagai macam bencana kepada kita akibat ulah kita sendiri. Kewajiban kita ya akhi bertaubat kepada Allah. Makanya dari itulah Al-Hasan Al-Basri mengingatkan, kata beliau, sesungguhnya kelaliman pemerintah, kezaliman pemimpin, itu adalah azab yang Allah berikan kepada suatu kaum akibat maksiat-maksiat mereka. Azab Allah tidak bisa dilawan dengan pedang. Akan tetapi azab Allah dilawan dengan taubat kepada Allah, dengan kembali kepada Allah, meluruskan akidah-akidah kita, senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ya akhi, apabila suatu kaum itu bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi? Iyallah. Bukankah Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, kalaulah penduduk suatu desa itu, kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang, kata Allah, mereka malah mendustakan ayat-ayat kami, maka kami pun siksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan di bumi ini ya akhi. Allah akan jadikan negeri kita negeri yang kaya raya, dan Allah jadikan pemimpinnya pemimpin yang adil. Akan tetapi semua itu akibat daripada dosa-dosa kita. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Turtusi ketika beliau berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar, kata beliau, perkataan sebuah pepatah, kama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana kalian berada pada suatu keadaan, itulah keadaan pemimpin kalian. Sampai akhirnya aku dapatkan pembenarannya dalam firman Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang zalim itu pemimpin untuk kaum yang zalim lagi disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Maka dari itu ya akhi, kewajiban kita bersabar menghadapi pemimpin sezalim apapun, selama mereka mendirikan salat, selama mereka mendegakkan salat di antara kita. Kewajiban kita, kata Rasulullah, isbiru walau hatta talqauni ala haud, bersabarlah kalian, kata Rasulullah, sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Subhanallah, itulah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ummatal Islam. Barangkali sebagian orang-orang yang lemah imannya berkata, sampai kapan kami bersabar? Seringkali kita mendengar ucapan-ucapan tersebut dari orang-orang yang kurang percaya kepada Al-Quran, yang kurang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Katanya, sampai kapan kita bersabar? Subhanallah, tidakkah ia tahu ya akhi, bagaimana Allah menolong orang-orang yang bersabar? Dahulu Bani Israel di bawah tindasan Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka bersabar. Mereka pun bersabar. Ternyata kesabaran itu memberikan hasil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. telah sempurna kalimat Allah yang baik kepada Banu Israel disebabkan kesabaran-kesabaran mereka. Wadammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuh. Kami pun hancurkan Fir'aun dan kaumnya. Subhanallah, pemimpin kita tidak sekejam Fir'aun. Pemimpin kita tidak seperti Fir'aun, ya akhi. Bahkan jauh lebih baik daripada Fir'aun. Kalau ternyata menghadapi Fir'aun yang merupakan gembong kesesatan tersebut, tetap diperintahkan para Banu Israel untuk bersabar. Bagaimana dengan pemimpin kita yang alhamdulillah masih mendirikan salat? Ummat al-Islam. Oleh karena itulah, kesabaran pasti memberikan hasil yang gilang gemilang. Di zaman Imam Ahmad, ketika para ulama disiksa dan dibunuhi, dipaksa untuk berkata bahwa Al-Quran makhluk. Namun ketika mereka terus bersabar, Imam Ahmad pun bersabar. Bahkan ketika para fuqaha datang dan mengajak Imam Ahmad untuk memberontak kepada pemimpin Al-Wathiq Billah, Imam Ahmad menyuruh mereka untuk sabar dan jangan memberontak. Beliau berkata, ad-dima, ad-dima, la tanzi'unna yadan min ta'ah, kata beliau. Peliharalah darah kaum muslimin. Peliharalah darah kaum muslimin. Jangan kalian cabut ketaatan kalian kepada pemimpin kalian. Kemudian para fuqaha itu pun memperturuti apa yang dikatakan Imam Ahmad. Tentunya dengan hujah-hujah yang kuat. Ternyata kesabaran mereka, Allah mendengarnya dan melihatnya. Tak lama kemudian Al-Wathiq Billah pun mangkat. Diganti oleh Al-Mutawakkil Alallah. Di zaman itu sunnah dibela. Di zaman itu justru kebalikan, para ahli bid'ah ditangkap dan dipenjara. Subhanallah, itulah akibat kesabaran, ya akhi. Wallahi, kesabaran itu pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibu Da'wat fa ya qadhil hajat. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.